Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ كَمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Asy-Syarhul Mumti', syarah dari Zadul Musta'ni karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dan mungkin juga sebagian dari penjelasan nanti akan diambil dari penjelasan para ulama yang lainnya. Dari pertemuan kita yang lalu, terakhir kita membahas tentang syarat-syarat udhiyah, atau yang termasuk di antara syarat-syarat udhiyah antara lain, yang pertama adalah antakuna min bahimatil an'am, hendaknya kurban atau hewan kurban yang dimaksud di sini adalah dari bahimatil an'am atau binatang ternak. Yang dimaksud bahimatil an'am di sini bukan binatang ternak selain dari apa yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga binatang ternak yang dimaksud bukan sembarang binatang ternak. Akan tetapi Nabi Alaihissalatu Wasallam menyebutkan yang dimaksud binatang ternak di sini adalah al-ibil wal-baqar wal-ghanam. Ada tiga jenis binatang yang dijadikan untuk berkurban. Yang pertama adalah onta, kedua adalah sapi, dan ketiga adalah kambing atau domba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi tiap-tiap umat kami telah mensyariatkan kepada mereka penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah Azza wa Jal terhadap binatang ternak yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Ini adalah dalil bahwa hewan yang dijadikan untuk ternak, hewan yang dijadikan untuk kurban adalah jenis hewan ternak saja. Nah, dan apa jenis hewan ternak yang dimaksudkan di sini, yaitu unta, sapi, dan kambing. Baik dari jenis ad-dha'n, dha'n itu adalah kambing domba atau biri-biri, ataupun kambing ma'iz, yaitu yang biasa disebut dengan kambing Jawa atau kambing kacang. Ya. Demikian juga ini dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa di antara pendapat Al-Hasan Al-Basri, Al-Qatadah wa ghairuhuma, wa kadzalika Ibnu Jarir rahimahullahu taala, yang dimaksud hewan ternak inilah yang dikenal di kalangan Arab, yaitu tiga jenis hewan ini. Barakallahu fikum. Dari sini ada muncul sebuah pertanyaan, ya, apakah boleh seseorang berkurban dengan kerbau? Pertanyaannya, apakah boleh seorang berkurban dengan kerbau? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Liqa Babil Maftuh, ketika beliau ditanya tentang kerbau atau dalam bahasa Arabnya jamus, ya, kerbau di sini, beliau mengatakan idza kana minha fa minha. Idza kana minha fa minha. Kata Syekh di sini, apabila kerbau ini adalah dari jenis sapi, ya. Jadi, jika memang kerbau ini dari jenis sapi, maka hukumnya boleh. Ya. Maka jika tidak, ya, artinya jika kerbau itu bukan bagian atau jenis dari sapi, maka tidak boleh. Ya. Karena kenapa? Karena di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Barakallahu fikum, barakallahu fik. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah Al-Baqarah, ya. Dan dengan nama sapi ini, yakni Baqar ini, jenis Al-Baqar, ya. Dengan nama Al-Baqar di sini, ini juga dikenal di kalangan Arab. Adapun jamus, kerbau, hewan kerbau, laisa masyhur, tidak masyhur, tidak dikenal indal Arab, tidak dikenal di kalangan bangsa Arab, ya. Barakallahu fikum. Maka dari itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga as-sunnah. Di dalam sunnah tidak disebutkan, diriwayatkan, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih kerbau, ya, atau para sahabat yang lainnya, tidak diriwayatkan mereka menyembelih kerbau. Nah, dari sini apakah hewan kerbau, ya, termasuk bagian dari atau termasuk juga jenis sapi ataukah bukan? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa ketika beliau membahas tentang jenis-jenis hewan yang wajib atasnya dizakati, ya, yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Beliau menyatakan faslun wal jawamisu bimanzilatil baqar. Ya, pasal kerbau-kerbau, ya, menduduki jenis sapi. Haka Ibnul Mundhir fihi al-ijma, disebutkan oleh al-Imam Ibnul Mundhir rahimahullah bahwasanya ini adalah merupakan kesepakatan para ulama bahwa al-jamus kerbau itu dimasukkan dari jenis sapi. Jadi boleh jika memang tidak ada sapi di kampung tersebut atau di negeri tersebut, yang ada hanyalah jamus, maka boleh seorang berkorban dengan kerbau. Akan tetapi ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demi menjaga, ya, berhati-hati, maka diupayakan bagi kita yang akan berkurban, hendaknya untuk berupaya mencari apa jenis yang memang disebutkan di dalam sunnah, al-ibil, al-baqar, wa al-ghanam, ya. Tiga jenis ini. Kalau memang gak ada unta, ya sapi. Cari sapi sampai dapat. Nah, dan insyaallah di negeri kita ini banyak didapati sapi, ya. Bahkan di situ yang hidup kerbau pun juga banyak didapati sapi. Mungkin justru kerbau sendiri yang sulit untuk didapatkan. Ya. Walhamdulillah, ini termasuk bagian dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Maka dari itu min babin nasiha, bahwasanya kita selayaknya dan seharusnya untuk berupaya berkorban sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mencari apa? Sapi dibanding kerbau. Nah, apa fungsinya? Tentunya kita ingin bahwa ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan, contoh, bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya berupa barakallahu fikum banyaknya kurban yang kita keluarkan atau mahalnya kurban yang kita keluarkan atau jenis kurban yang kita keluarkan, akan tetapi yang terpenting dari itu adalah mencocoki tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengannya ibadah kita akan ternilai, diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari sini juga ada sebuah pertanyaan, ya, apakah boleh berkurban dengan al-baqarah al-wahsyiyah? Al-baqarah al-wahsyiyah atau bisa disebut di bahasa kita adalah banteng, ya, sapi liar, ya, ini banteng maksudnya. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya banteng tidak boleh, ya, tidak boleh untuk dijadikan kurban. Nah, kenapa? Karena bahimatul an'am, hewan ternak itu bukan yang liar. Bukan yang liar. Barakallahu fikum. Tapi bahimatul an'am adalah mereka atau hewan-hewan tersebut mudah didapatkan dan juga mudah untuk ditaklukkan. Berbeda dengan banteng. Nah, maka dari itu lebih selamatnya bagaimana yang seharusnya kita seorang muslim? Bagaimana yang seharusnya kita sebagai seorang yang mungkin ingin ibadah kita, ya, tentunya ingin ternilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita berupaya untuk mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sunnah menyatakan unta, sapi, kambing, sudah kita berupaya untuk mendapatkan tiga hewan ini. Ya, jika kita memang mampu, kita kurban dengan unta. Ternyata sulit untuk didapat di negeri ini, maka berkurban dengan sapi. Ya. Barakallahu fikum, atau dengan kambing. Wallahu alam bissawab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal antara berkorban dengan unta, sapi ataukah kambing? Ya. Barakallahu fikum. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, nah, afdaluha ibil, kata beliau, yang paling afdal dari ketiganya adalah unta, summa baqar, kemudian yang berikutnya adalah sapi, summa ghanam, ya, kemudian yang berikutnya kambing. Nah, artinya di sini beliau menjelaskan, jika seseorang mampu membeli satu ekor unta, ya, tentunya satu ekor unta ini lebih utama, ya, lebih afdal dibandingkan satu ekor sapi atau satu ekor kambing. Nah, akan tetapi bagaimana dengan seorang membeli satu ekor unta, ya, membeli satu ekor unta, kemudian ada orang yang membeli 7 ekor atau 5 ekor sapi. Ya. Membeli 1 ekor onta, kemudian ada juga satunya membeli 7 ekor sapi atau 5 ekor sapi. Mana yang lebih afdal? Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa yang membeli 7 ekor sapi itu lebih afdal dibandingkan 1 ekor onta tadi. Ya. Kenapa? Wa'allalu dzalika bi annaha aktsaru naf'an. Beliau menyatakan, ya, ilahnya adalah di sini karena hal yang demikian, 7 ekor sapi atau 5 ekor sapi tadi lebih banyak manfaatnya, ya, lebih banyak manfaatnya. Ini yang terkait dengan ibadah kurban. Barakallahu fikum. Lebih banyak dagingnya, lebih banyak manfaatnya. Ini diantara tarjih beliau atau pendalilan beliau. Kecuali kalau dalam hal aqiqah. Dalam hal aqiqah, mana yang lebih afdol? Apakah onta, sapi, ataukah kambing? Kalau dalam hal aqiqah, maka kambinglah yang lebih afdol dibandingkan onta 1 ekor, atau sapi 1 ekor, atau yang lainnya. Kenapa? Karena tentunya lebih mencocoki sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang pada intinya, bahasanya urutan afdaliyah, apakah onta atau sapi ataukah barakallahu fikum kambing, maka secara urutan itu afdaliyahnya onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Dalil dalam hal ini adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang keutamaan salat Jumat. Ya. Man raha fis sa'atil ula faka'annama qarraba badanah. Barang siapa yang bergegas untuk mendatangi salat Jumat pada tahapan waktu yang pertama, maka dia seakan-akan telah berkorban dengan seekor onta. Wa man raha fis sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Barang siapa yang bergegas untuk mendatangi salat Jumat pada tahap waktu yang kedua, maka dia seakan-akan berkorban dengan 1 ekor sapi. Wa man raha fis sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba syatan aqranan. Barang siapa yang mendatangi salat Jumat pada tahapan ketiga, ya, dari waktu, seakan-akan dia telah berkorban 1 ekor kambing yang bertanduk. Nah, ini urutan-urutan ini adalah dalil, ya, tingkatan keutamaan kurban. Nah, lalu bagaimana dengan seorang yang mampu untuk berkurban dengan sapi? Misalnya, ada seorang mampu berkurban dengan sapi. Satu sapi tersebut harganya, ya, misalnya harganya adalah 17,5 juta. Ya. 17,5 juta rupiah. Mana yang lebih afdal, seorang berkorban dengan sapi seharga 17,5 juta tadi, atau dia berkorban dengan kambing, ya, sebanyak 7 ekor kambing seharga, ya, 2,5 juta. Ya. 7 ekor seharga 2,5 juta. Ya, masing-masingnya. Jadi kalau 7 berarti 17,5. Jadi sama, harganya sama, tapi jenis hewannya lebih banyak kambing. Mana yang lebih utama? Apakah sapi ataukah kambing yang banyak tadi itu. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan memandang bahwa apa? Yang lebih afdal adalah yang paling banyak manfaatnya. Yang paling banyak manfaatnya di sini berarti apa? Barakallahu fikum. Ya, antara 7 kambing dengan sapi. Nah, mana yang lebih banyak? Nah, ini perlu penelitian. Ya. Perlu penelitian, perlu pengkajian. Nah, sekarang barakallahu fikum, mana lebih banyak dagingnya antara sapi, satu sapi dengan daging 7 ekor kambing? Ya, kalau dahulu waktu kita masih belajar di ma'had, ya, ketika dilihat perbandingan antara satu ekor sapi dagingnya, ya, antara daging satu ekor sapi dengan 7 ekor kambing, itu lebih banyak satu ekor sapi. Nah, lebih banyak satu ekor tekor sapi. Barakallahu fikum. Sehingga dengan pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya yang paling afdal itu adalah yang paling banyak manfaatnya, berarti lebih afdal sapi dibandingkan 7 ekor kambing. Nah, barakallahu fikum. Ditambah lagi, ya, kalau berbicara tentang manfaat, biasanya masyarakat kita itu lebih senang daging sapi dibandingkan daging kambing. Nah, maka berkorban dengan sapi ketika itu lebih afdal dibandingkan berkorban dengan 7 ekor kambing, ya, di tempat atau di negeri tersebut. Barakallahu fikum. Sekali lagi, jika tolok ukur afdholiyahnya itu ditimbang dengan apa? Dengan manfaat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi, sebagian para ulama berpendapat berbeda dengan pendapat Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Ya. Sebagian ulama menyebutkan tolak ukur afdholiyahnya adalah yang paling banyak menyembelih. Ya. Yang paling banyak menyembelih hewan kurban. Sekarang seorang ketika menyembelih sapi, dia sekali sembelih. Ya. Berbeda halnya dengan seorang yang menyembelih tadi dengan harga yang sama, ya. Tapi ketika dia merupakan kambing, dia menyembelih sebanyak 7 ekor kambing. Jadi 7 kali menyembelih dia. Barakallahu fikum. Dengan harga yang sama, dia 7 kali, yang sapi sekali. Sebagian ulama memandang bahwa yang afdol adalah yang paling banyak nyebelehnya. Ya. Jadi, yang berkorban 7 ekor kambing tadi, dengan 7 kali menyembelih tadi, dia yang lebih afdol dibandingkan seorang yang menyembelih 1 ekor, ya, sapi. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azdani Allah wa iyyakum. Beginilah para ulama memandang, ya. Mana yang lebih afdal dari korban-korban itu? Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berbeda lagi. Di dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat, beliau, ya, berpendapat annal amru ala qadril qimah timutlaqan. Beliau memandang bahwa tolak ukur afdholiyah, mana yang lebih utama, berkorban unta, sapi ataukah kambing, yang tolak ukurnya di sini adalah harga, ya, harga yang dikeluarkan atau harta yang dikeluarkan darinya. Jika memang ya, lebih mahal harganya, maka itu yang lebih afdol, karena dia sudah mempersembahkan harta tersebut, ya, banyak yang dikeluarkan dari hartanya. Barakallahu fikum. Di sini ada beberapa barakallahu fik titik tolak ukur afdoliyah tadi, ya. Ada yang menyatakan manfaatnya yang lebih banyak dilihat, manfaat yang lebih banyak, yakni pendapat Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwa yang afdol itu adalah yang paling banyak nyembelihnya, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memandang yang termahal itu yang paling afdol. Wallahu alam bisawab, yang mana yang paling afdol di sini, ya. Jika kalau diurutkan secara berurutan, barakallahu fikum, maka itu tadi afdholiyahnya, ya, secara berurutan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Unta yang pertama, kedua adalah sapi, yang ketiga adalah kambing, ya. Barakallahu fikum. Masih dalam syarat yang pertama terkait dengan hewan ternak, syarat kurban yang sah adalah dari binatang ternak. Sekarang pertanyaan yang berikutnya, mana yang lebih afdol, berkorban dengan satu ekor kambing ataukah ikut dengan musahamah? Ya, apa itu musahamah? Yakni saham sapi. Mana yang lebih afdol, berkorban satu ekor kambing atau ikut saham sapi? Nah, di sini terdapat perbedaan juga dari kalangan ulama. Ya, barakallahu fikum. Mana yang lebih afdol darinya? Kenapa pembahasan yang seperti ini perlu dan penting untuk kita sebutkan? Tentunya seorang mukmin, ya, dia menginginkan afdholiyah, ya, menginginkan mana yang lebih afdol. Barakallahu fikum. Jika kita mengambil pendapat Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka yang lebih afdal adalah al-musahamah, ya. Yani apa? Saham 7 ekor, 7 orang untuk pembelian 1 ekor sapi. Nah, 7 saham yang dimaksud di sini adalah 7 saham, tidak harus 7 orang. Ya, boleh 3 orang, ya. Intinya dengan 7 saham tadi, ya. Boleh 3 orang, boleh 2 orang. Nah, boleh 4 orang. Barakallahu fikum. Mungkin 1 orang ambil 2 saham atau 1 orang ambil 3 saham, silakan. Nah, kenapa lebih afdal saham sapi? Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memandang apa? Lebih banyak manfaatnya, ya. Lebih banyak manfaatnya di sini, dagingnya lebih banyak dan juga lebih disukai oleh masyarakat di negeri kita, ya. Di khusus di kampung kita juga orang lebih senang sapi dibandingkan kambing. Barakallahu fikum. Wallahu alam bisawab. Semuanya kembali kepada apa? Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memperhitungkan daging-dagingnya, juga tidak memperhitungkan darah-darah sesembelihannya itu tadi. Ya. Akan tetapi yang Allah perhitungkan dirinya adalah ketakwaan dari kalian. Nah, wallahu alam bisawab. Ya. Al-afdal yang lebih utama. Dan ini adalah pendapat al-lajnah ad-da'imah, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bahwa yang lebih afdal adalah seorang berkorban dengan satu ekor kambing dibandingkan apa? Seorang ikut dengan saham ya, 7 saham untuk 1 ekor sapi. Ya, ini kalau dibandingkan antara kambing dan saham, mana yang lebih afdol? Afdolnya adalah dia berkorban dengan 1 ekor kambing tadi. Dalilnya apa? Ya, bahwasannya seorang yang berkorban 1 ekor kambing itu lebih afdol dari saham, mengikuti saham 7 orang atau 7 saham dari pembelian 1 ekor korban sapi. Nah, dalilnya tentunya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 1 ekor kambing. Ya. Ini dalilnya. Barakallahu fikum. Dalilnya adalah lebih mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pendapat ini dipilih oleh Al-Lajnah Ad-Daimah barakallahu fikum. Yani Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ya, kalau semuanya kembali kepada semua antum yang berkorban, bukan berarti kemudian yang 7 saham kemudian juga tidak memiliki utama, semua ada keutamaannya. Jika dia berpegang dengan pendapat Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka dia afdal, ya, karena lebih banyak manfaatnya. Ya, sebagian ulama menyatakan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah pembahasan fiqhiyah. Demikianlah para ulama, masing-masing mereka beristinbat satu dengan yang lainnya. Kita para talabatil ilmi tentunya bisa memilih mana yang lebih utama dari apa yang kita yakini. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya kembali kepada la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, semuanya kembali kepada ketakwaan kita. Nah, barakallahu fikum. Poin yang mungkin juga disebutkan tambahan faedah, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah di dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, beliau menukilkan kesepakatan para ulama atas kebolehan menyembelih hewan kurban secara umum. Maksudnya apa ini? Yakni kurban secara umum di sini adalah baik itu kurban, hewan kurbannya itu jantan ataukah betina. Nah, dalilnya adalah keumuman yang disebutkan dalam ayat. Di sana disebutkan penjelasan tentang hewan kurban, tidak disebutkan secara rinci, ya, keharusan harus jantan atau betina. Tidak disebutkan secara rinci. Nah, sehingga Al-Imam Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah juga menukilkan kesepakatan para ulama, boleh seorang berkurban dengan yang betina. Adapun khilaf antara ulama di sini, mana yang lebih afdol? Ya, kita sekarang pembicaraannya mana yang lebih afdol? Kita berkorban dengan hewan yang jantan, kambing jantan atau sapi jantan, ataukah dengan yang betina? Nah, maka yang afdol adalah dengan yang jantan. Ini yang rajih, ya. Barakallahu fikum. Yang afdol adalah dengan yang jantan. Dalilnya apa? Lagi-lagi dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan domba jantan. Ya. Maka Nabi berkorban dengan domba jantan. Mana yang afdol, antara domba ataukah kambing Jawa? Ya. Kambing Jawa atau kambing kacangan? Barakallahu fikum. Tentunya Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan abdan, yakni biri-biri atau domba. Kambing yang putih itu bulunya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan domba. Bukan dengan apa? Dengan kambing jenis ma'is. Ya. Kalau berbicara afdholiyah, mana yang lebih utama? Bukan berarti berkorban dengan kambing Jawa tidak boleh, tetap boleh karena dia masuk bagian dari kambing. Disebutkan juga dalam hadis, ya, jenis ma'is. Ya, itu kambing Jawa ma'is, abban adalah biri-biri atau domba. Wallahu a'lam bishawab, itu yang terkait dengan syarat yang pertama. Ya. Syarat yang pertama terkait dengan jenis hewannya. Nah, qala al-muallif rahimahullah wa la yujzi fiha illa jada' jada'u ba'nin wa thaniyun siwahu. Fal ibil khamsun wal baqaru sanatani wal ma'izu sanatun wadda'nu nisfuha wa yujzi'u syatu an wahidin wal badanatu wal baqaratu an sab'atin. Nah, tidak sah kurban, ya, kecuali jada dari hewan domba. Kita nanti akan jelaskan jada minad dha'n itu apa. Wa thaniyun siwahu, dan ya, hewan yang cukup umur dari yang selainnya, ya. Apa itu? Fal ibil khamsun, unta 5 tahun umurnya baru boleh untuk dijadikan kurban. Wal baqaru sanatan, sapi 2 tahun umurnya. Wal ma'izu sanatun, kambing Jawa, ya, 1 tahun. Wadda'nu nisfuha, kambing domba 1/2 tahun. Ya. Barakallahu fikum. Dan tujzi'u syatu an wahidin, satu kambing cukup untuk 1 orang. Ya. Wal badanatu wal baqaratu an sab'atin. Nah, unta dan sapi, ya, mencukupi 7 orang. Wallahu a'lam bishawab, ini poin yang kedua. Di antara syarat udhiyah adalah antakuna qad balaghat as-sinnul mu'tabara syar'an. Ya. Hendaknya usia dari hewan kurban tersebut, nah, sesuai dengan yang diatur secara syariat atau disebut sebagai hewan kurban yang thaniyah, ya, thaniyah. Jika tidak sesuai umurnya atau tidak sampai pada usianya, maka tidak sah hewan kurban yang dipersembahkan untuk kurban tersebut. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kajian kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan mendatang binillahi ta'ala. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.